ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Kitabul Ilmi di dalam Adab Thalibul Ilm. Dan semestinya yang mengisi kajian Al-Ustaz Abu Luqman Hafizahullah, namun beliau berhalangan. Naam. Maka kita bisa mendapatkan faedah dari kitab yang lain, yaitu dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada adab yang ke-10 dan melanjutkan di mana pada adab yang ke-10 beliau rahimahullah ta'ala menasihatkan untuk seorang penuntut ilmu bersemangat di dalam membaca Al-Quran, bersemangat di dalam menghafalnya, dan menuntut ilmu berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum tajwid, dari tajwid, maka hendaklah dilakukan di hadapan seorang muallim. Dan juga asas yang kedua, beliau rahimahullah ta'ala menasihatkan untuk mempelajari as-sunnah. Baik, mari kita lanjutkan nasihat beliau berkenaan dengan dua perkara ini, yang mana dua perkara merupakan asasuddin, dari asas fondasi agama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fayajibu ala talibil ilmi ayyaltazima bil qur'ani wa sunnatis sahihati. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, kita semuanya, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahihah. Yang sahihah. Wahuma lahu talibil ilmi kal janahaini li ta'ir. Beliau mempermisalkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah ibarat bagi seorang penuntut ilmu adalah dua sayap pada seekor burung. Idan kasara ahaduhuma lam yatir. Maka jika salah satu dari sayap pada seekor burung patah, maka dia tidak bisa terbang. Ini permisalan yang sangat naam besar maknanya, sehingga dituntut keduanya untuk dipelajari, Al-Quran dan As-Sunnah. Lidzalik, maka jika demikian, la tura'i sunnata wa taqfulu 'anil Qur'an, maka janganlah engkau hanya konsentrasi serius terhadap As-Sunnah, mempelajari As-Sunnah saja, wa taqfulu 'anil Qur'an, dan melalaikan dari membaca Al-Quran, melalaikan dari menghafal Al-Quran, melalaikan dari mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran, tafsir-tafsirnya. Ini nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Atau sebaliknya, au tura'il Qur'ana wa taqfulus anis sunnah, dan janganlah engkau hanya perhatian saja, konsentrasimu kepada Al-Quran saja. Wa taqfulu, dan engkau lalai terhadap As-Sunnah, mempelajari As-Sunnah. Wa kathirun min talabatil ilmi ya'tani bis-sunnah wa suruhiha wa rijaliha wa mustalahatiha i'tina'an kamilan. Maka kebanyakan dari para penuntut ilmu, ya'tani, yaitu perhatian, perhatiannya hanya terhadap As-Sunnah, perhatiannya terhadap sarah-sarah hadis-hadis, perhatiannya kepada perawi-perawi dalam hadis, dan perhatiannya terhadap mustalah hadis, mempelajari tentang na'am berkaitan dengan hadis-hadis. I'tina'an kamilan, dengan perhatian yang sangat penuh. Lakin law sa'altahu an ayatin min kitabillah la ra'aitahu jahilan biha. Ini nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Barakallahu fikum. Ya, perhatiannya terhadap As-Sunnah, menghafal hadis, mempelajari naam sanad-sanadnya. Namun kata beliau, lau sa'altahu an ayatin, seandainya engkau tanya kepada seorang tersebut yang sibuk hanya mempelajari As-Sunnah saja, ya, baik, tanyakan kepadanya tentang satu saja ayat yang ada di dalam Al-Quran, la ra'aitahu jahilan biha, maka engkau akan mendapatkan dia dalam keadaan tidak bisa untuk menjawabnya, menyebutkannya. Barakallahu fikum. Ini dua hal perkara, Al-Quran dan Sunnah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menasehatkan, ya, untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Dan tak kalah seseorang hanya condong kepada satu perkara saja, misalkan hadis saja, sunnah saja yang sahihah saja, maka kata beliau, wa hadza ghalatun kabirun, maka ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Ini kesalahan yang besar yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Lebih-lebih jika seorang penuntut ilmu tidak mempelajari hadis dan juga tidak menghafal Al-Quran. Tentunya aghlab, lebih, ya, kesalahannya lebih besar. Tidak mempelajari hadis, tidak menghafal hadis, na'am barakallahu fikum, dan tidak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jelas ini kesalahan yang sangat besar. Disibukkan dengan Naam, perkara-perkara yang jauh lebih di bawah keutamaannya dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk dipelajari. Naam. Fala buddha, kata beliau, ayyakunal kitabu wa sunnatu janahaini laka ya talibal ilmi. Maka seharusnya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dua sayap bagimu, wahai penuntut ilmu. Naam. Sehingga harus berjalan berbarengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga jangan ya menghafal Al-Quran saja, namun As-Sunnah ya dia lalaikan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, hendaklah Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dua sayap bagimu, wahai penuntut ilmu. Ini dipermisalkan Al-Quran dan As-Sunnah bagaikan dua sayap dari seekor burung. Maka tak kala seekor burung salah satu sayapnya patah, maka dia tidak bisa terbang. Sama juga tak kala seorang hanya mempelajari As-Sunnah, dia tidak mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan maka dia lemah di dalam hujjah. Barakallahu fikum. Maka hendaklah keduanya selalu berjalan. Naam, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan keadaannya lebih buruk. Dia tidak mempelajari As-Sunnah dan tidak menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wahunaka syai'un salisun muhimmun. Dan di sana ada tiga dari, atau di sana ada perkara yang ketiga yang muhimun, yang sangat penting. Wa huwa kalamul ulama, yaitu kalamul ulama, ucapan para orang-orang yang berilmu. Naam. Fala tuhmilu kalamal ulama wa la taghfulu an. Maka janganlah engkau meremehkan ucapan dari para ulama dan jangan lalai terhadap ucapan para ulama. Li'annal ulama asyaddu rusukhan minka fil ilm. Karena sungguhnya para ulama lebih kokoh keilmuannya dibandingkan dirimu. Barakallahu fikum. Apa yang kita belum sampai, para ulama jauh ya sudah mengetahui. Naam, dengan melihat korinah-korinah yang ada. Kita mengetahui mungkin pada suatu perkara tak kala sudah terjadi. Oh. Namun para ulama sebelum terjadi sudah bisa melihat korinah-korinah dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Maka penting untuk kita selalu mendapatkan bimbingan dari para ulama. Wa indahu min qawaidi syari'ati wa asrariha wa dawabitiha ma laisa indaka. Dan mereka, yaitu para ulama, memiliki kaedah-kaedah syariat wa asrariha, dan rahasia-rahasia hikmah-hikmah di balik syariat tersebut. Para ulama mengetahui dengan apa? Dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dari mutola'ahnya mereka, muraja'ahnya mereka. Barakallahu fikum. Wadawabitiha, dan juga dasar-dasar syariat, pondasi-pondasi syariat mereka mengetahuinya. Ma laisa indaka, apa-apa yang tidak ada pada dirimu. 6. Walihada kana al-ulama'ul ujala'u al-muhaqqiquna idza tarajjaha 'indahum qawlun yaquluna in kana ahadun qala bihi illa fala naqul bihi. Maka dengan hal ini, yaitu ilmu para ulama yang mereka miliki, kaidah-kaidah syariat yang mereka miliki, para ulama yang memiliki kemuliaan dan memiliki keilmuan yang kokoh, jika di antara mereka para ulama merojihkan suatu pendapat. 6. Mungkin di dalam perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, ya, dalam permasalahan fikih atau yang lainnya. Tak kalah beliau, yaitu para ulama, mereka merojihkan salah satu pendapat. 6. Mereka mengatakan, in kana ahadun qala bi wa illa fala naqul. Jika ada seorang yang berpendapat itu, maka aku ikuti. Yaitu pendapat yang benar tersebut, yang dirojihkan tersebut. Dan jika tidak, maka kami tidak mengatakannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan suatu contoh di antara ulama. Famasalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ala ilmi wasi'at ittila'i idza qala qawlan la ya'lamu bihi qailan qala ana aqulu bihi in kana qad qila bihi wa la ya'khudh bi ra'yihi wa la ya'khudh bi ra'yihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dengan luasnya ilmu beliau, luasnya mutala'ah beliau dari ilmu yang dia miliki, maka tak kala dia mengatakan suatu pendapat yang dia tidak mengetahui namanya, ya, siapa orang yang berpendapat ini namanya, dia mengatakan ana aqul, aku berpendapat, ya, apa yang telah dikatakan oleh si fulan, sehingga kata beliau wala ya'khud bi ra'yihi. Ibnu Taimiyah, sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di dalam merojihkan suatu pendapat, beliau tidak mengambil dari pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Lebih-lebih kita, barakallahu fikum, lebih-lebih tak pantas bagi kita semuanya, ya, sekelas kita, naam, untuk mengambil pendapat dari pemahaman kita pribadi. Naam, barakallahu fikum. Maka hendaklah selalu mendapatkan, meminta bimbingan dari para ulama. Naam. Lidzalik yajibu ala talibil ilmi ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyasta'ina bikalamil ulama, dan meminta bantuan dari kalam ucapan para ulama. Apa-apa yang iskal di dalamnya, apa-apa yang tidak dipahami akan makna yang ada di dalam Al-Quran, tafsir yang ada di dalam Al-Quran, atau maksud dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka butuh kepada bimbingan para ulama. Karena barakallahu fikum, bahwa seseorang yang tidak peduli dengan bimbingan para ulama, dia merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak orang-orang tergelincir. Betapa banyak orang-orang yang ya, tersesat. Dikarenakan jauhnya dia dari bimbingan para ulama. Barakallahu fikum. Warruju'u ila kitabillah yakunu bihifzihi wa tadabburihi wal amali ala ma ja'a bihi. Dan kembali kepada Al-Quran, ya, dilakukan dengan cara bihifzihi, menghafalnya. Naam, ya, menghafal Al-Quran. Aib, ya, suatu yang aib, suatu yang, ya, dikatakan aib bagi seorang penuntut ilmu jika dia tidak perhatian di dalam hafzul Quran, menghafal Al-Quran. Sehingga jangan jadikan, ya, cukuplah bagi anak saya saja yang hafal Quran kalau kita sudah tua. La. Namun hafzul Quran, naam, dituntut oleh setiap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, ini termasuk kembali kepada Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya. Naam. Watadabburihi, dan mentadabburinya. Seorang, bagaimana seorang bisa mentadabburi apa yang ada di dalam Al-Quran jika dia tidak mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Maka untuk mengetahui makna-makna Al-Quran dari tafsir-tafsir para ulama, perlu adanya mempelajari ilmu alat. Barakallahu fikum. Belajar bahasa Arab untuk seseorang bisa sampai derajat untuk tadabbur, mentadabburi Al-Quran, sehingga tidak lewat saja apa yang kita baca, tetapi mengetahui makna dan kandungannya, apa yang dipahami atau dipahami oleh salafus saleh. Naam, barakallahu fikum. Wal amali ala ma ja'a bihi, dan beramal dengan apa-apa yang datang dari Al-Qur'an. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab anzalnahu yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, berkah, memiliki ya keberkahan, liyatadabbaru ayati, untuk mereka mentadabburi ayatnya, mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan untuk mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang memiliki akal yang baik. Liyatadabbaru ayati, kata beliau, tadabbu wa tadabbur ayat yusilu ila fahmil makna, yaitu mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya, dengan cara, ya, untuk kita memahami makna-maknanya. Nah, waliyatadzakara ulul albab, wa tadzakkur wal amal bi hadzal Qur'an. Tadzakkur di sini maknanya beramal dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, nazala hadzal Qur'an li hadzal hikmah, bahwa Al-Qur'an ini turun dengan memiliki hikmah. Tidak begitu saja, ya. Tidak ada ya manfaatnya lah, tapi memiliki hikmah Al-Quran diturunkan. Wa idza kana nazala dzalik, maka jika Al-Qur'an diturunkan memiliki hikmah, fal nurajji ilal kitab linatadabbarahu wa linalama ma'aniyahu. Maka jika Al-Qur'an memiliki diturunkan memiliki hikmah, maka hendaklah seseorang ya kembali kepada Al-Qur'an dengan cara apa? Mentadabburinya dan mengetahui makna-makna dari Al-Qur'an. Belajar tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentunya melalui bimbingan. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ya kita nasihatkan pada pertemuan kemarin, tak kala membaca terjemahan-terjemahan yang ada di dalam Al-Qur'an, percetakan-percetakan yang ada dalam Al-Qur'an, maka janganlah terjemahan tersebut ya ditelan secara mentah-mentah. Naam, barakallahu fikum. Perlu adanya bimbingan para ulama. Bimbingan para ulama. Tak kala seorang ya membaca dengan mentah-mentah ya terjemahan ya, tidak membaca sababun nuzulnya, kenapa ayat ini turun dan yang lain sebagainya, dan yang dimaksud dalam ayat ini apa, melalui bimbingan para ulama. Naam. Sekali lagi, banyak orang yang tersesat karena hal tersebut. Kemudian kata beliau, summa nutabbiqu ma jaa bihi. Kemudian kita menerapkan apa yang ada, yang datang dari Al-Quran. Wallahi, wallahi, inna fi sa'adatud dunya, atau sa'adatad dunya wal akhirati. Dan demi Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini kita yakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kami kata Allah akan kumpulkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kala seorang kembali kepada Al-Qur'an, maka janji Allah, na'am, akan diberikan kelapangan yang luas. Naam, barakallahu fikum. Tidak diberikan kepadanya kesesatan, kesengsaraan. Nas'allah as-salamah. Kita meminta kepada Allah keselamatan di dalam kehidupan dunia ini. Walihada la tajidu ahadan an'ama balan wala asraha sadran wala ashadda itma'ninatan fi qalbi minal mu'mini abada. Maka dengan hal ini tidaklah engkau dapatkan seorang pun yang keadaannya lebih diberikan kenikmatan, lebih luas dadanya dan lebih besar ketenangannya yang ada di dalam hati dari seorang yang beriman. 6. Hatta wa in kana fakiran, sampai walaupun dia itu seorang yang fakir, dia merasa diberikan kenikmatan. Naam. Sehingga naam, jangan menganggap bahwa kenikmatan itu ya didapatkan oleh orang-orang yang kaya saja. Janganlah beranggapan bahwa kesenangan itu didapatkan oleh orang-orang yang memiliki harta. Namun kata beliau yang jauh lebih penting bahwasanya naam orang yang fakir pun akan merasakan keadaan yang nikmat. Kelapangan ya keluasan dadanya, merasa lapang dada dan merasa lebih tenang di dalam hatinya. Naam. Fal mu'minu asyaddun nasi insyirahan. Dan seorang yang beriman adalah manusia yang paling luas dadanya. Tidak merasa sempit di dalam menjalani kehidupan ini. Wa asyaddun nas itmi'nanan. Dan seorang yang beriman adalah manusia yang paling tenang di dalam hatinya. Wa ausa'un nasadran, dan yang paling luas dadanya. Waqra'u in syi'tum qala Allah Ta'ala, maka bacalah jika engkau menginginkan firman Allah Ta'ala, man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, ya bukan secara umum laki-laki dan perempuan, tetapi dikait wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka kata Allah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan membalas dengan balasan yang naam dahulu mereka telah kerjakan. Kata beliau kemudian, mahiyal hayah at-tayyibah, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Ya, sehingga perlu dirinci. Naam. Apa kehidupan yang baik itu dengan orang yang ya apa yang dimiliki, apa yang diinginkan dia bisa dapatkan, atau yang lain sebagainya? Kata beliau rahimahullah, al-jawab, jawabannya, al-hayatu tayyibatu hiya insirahu sadri wa tamaniyatul qalbi. Kehidupan yang baik hakikatnya adalah insirahu sadri. Ini kadang orang-orang kaya tidak mendapatkan hal ini. Orang-orang yang naam berlimpah ruah hartanya tidak, kadang-kadang tidak mendapatkan hal ini. Ya, tetapi kehidupan yang tenang adalah insirahu sadri. Dadanya merasa lapang. Baik dia mendapatkan musibah ataupun dia mendapatkan kesenangan, hatinya selalu lapang, tidak merasa sempit. Wa tamaninatul qalb, dan hatinya tenang. Barakallahu fikum. Naam. Ini hakikat kehidupan yang baik adalah merasa dadanya lapang, tidak merasa sempit di dalam suatu keadaan, dan juga hatinya tenang. Hatta walau kanal insan fi asyaddi ba'sin. Sampai walaupun manusia dalam keadaan yang susah, mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan cobaan yang berat, dalam kondisi seperti ini, dadanya merasa lapang, hatinya merasa tenang. Fa inna mutmainnul qalb, hatinya merasa tenang, munsharihus sadr, dadanya merasa lapang, qala an-nabi, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, sangat menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, perkaranya seorang yang beriman, sungguhnya perkaranya semuanya baik. Walaisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal tersebut, perkara tersebut didapatkan kecuali oleh seorang yang beriman. In asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Jika ditimpa kepadanya dharra, musibah, malapetaka, ujian, suatu yang tidak disukai, sabar, dia bersabar. Fa kana khairan lah, maka itu kebaikan baginya. Ini penting. Ya. Maka kesabaran di dalam mendapatkan musibah, kesabaran di dalam mendapatkan suatu yang tidak disukai, maka ini perkara yang penting. Dan hendaklah dilakukan di awal, tak kala dia mendapatkan musibah. Ya. Bukan kesabaran itu tak kala sudah berlalu. Kesabaran itu bukanlah naam setelah mencurahkan ataupun melampiaskan kemarahannya yang di dalam hati. Bukan. Tetapi kata Rasulullah, innama sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu di awal kejadian. Di menit kejadian tersebut. Maka itulah awal dari kesabaran. Barakallahu fikum. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Maka jika dia mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, mendapatkan kelapangan, maka dia bersyukur. Maka itu kebaikan baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian al-kafiru idza asabathu ad-dharra hal yasbir? Kata beliau rahimahullah, seorang kafir jika ditimpa kepadanya musibah, kesulitan, apakah orang kafir itu bisa bersabar? Nih, pertanyaan. Kemudian jawabannya fal jawab la, bal yahzanu atau bal yahzinu wa tudayyiqu alaihi dunya. Ini orang kafir, sifat orang kafir. 6. Maka seorang mukmin hendaklah menjauhkan diri dari sifat orang kafir. 6. Kata beliau bahwa orang kafir tak kala mendapatkan musibah, dia bersedih. Dan dunia itu merasa sempit baginya. Ini sifat orang kafir. Tak kala mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, dunia merasa sempit baginya. Padahal, ya, dunia ini luas tapi merasa sempit. Nah, barakallahu fikum. Dan sedih. Wa rubbama intahara wa qatala nafsah. Ini, dan sering hal ini terjadi. Barakallahu fikum. Mereka kadang tak kala mendapatkan musibah, mereka melakukan ya bunuh diri, membunuh dirinya karena ketidakmampuan di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan, yang dia rasakan. Dia lebih ya memilih untuk ya melukai dirinya, membunuh dirinya. Nah, barakallahu fikum, ini sifat seorang kafir. Walakinnal mu'min, kata beliau, namun seorang yang beriman tak kala mendapatkan musibah, yasbiru, dia bersabar. Wa yajidu ladzata sabri, dan dia mendapatkan kelezatan dari kesabaran. 6. insirahan wa tama'ninatan, dengan ya berlapang dada dan ketenangan hatinya. Walidzalik takunu hayatuhu thayyibatan, maka dengan hal itu apa yang tadi dilakukan seorang yang beriman, maka dia menjadi yang mendapatkan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Wa bidzalika yakunu qaulu ta'ala, maka dengan hal tersebut naam makna dari firman Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ay hayatan thayyibatan fi qalbi wa nafsihi, yaitu Allah akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang tenang, yaitu kehidupan ketenangan di dalam hatinya dan ketenangan di dalam jiwanya. Tayib. Ini akan pentingnya seseorang naam memiliki dua sifat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asabathu darra sabara fa kana khairan lah. Sifat yang pertama, apabila ditimpa kepadanya suatu musibah malapetaka, maka bersifat sabar. Wa in asabathu sarra syakara, dan apabila ditimpa kepadanya kemudahan, kebahagiaan, maka bersyukur. Jangan menjadikan kebahagiaan itu naam melalaikan dia, maka ini termasuk ketidaksyukuran. Barakallahu fikum. Ini saja yang mungkin bisa kami sebutkan atau kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Naktai bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.